Apakah Nabi Isa di akhir zaman turun untuk ke dunia untuk mempertanggungjawabkan umatnya yang terdahulu? Apakah Nabi Isa di akhir zaman turun untuk ke dunia untuk mempertanggungjawabkan umat yang terdahulu? Tidak demikian. Yang jelas, Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah SWT dan diturunkan oleh Allah SWT sekehendaknya. Artinya karena Allah menghendaki demikian. Dan Nabi Isa turun dalam keadaan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang panjang di dalam Babul Fitan, ini Kitabul Fitan, ya kitab-kitab hadis biasanya di belakang ada Kitabul Fitan. Disebutkan di sana kisah bagaimana turunnya Isa. Rasulullah SAW menceritakan, nanti Isa akan turun di satu menara di Syam ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dalam keadaan sudah terkurung di sana. Mereka berkata, kita akan perangi Dajjal besok setelah fajar sampai kita mati semua. Artinya mati-matian sampai kita mati. Sudah bertekad demikian. Ternyata menjelang fajar Nabi Isa turun. Dan kemudian ketika salat, ini menjadi syahidnya. Disuruh jadi imam, kata Nabi Isa alaihi salam, aku turun mengikuti syariat nabimu Nabi Muhammad SAW. Maka engkau wahai Imam Mahdi yang lebih berhak untuk mengimami. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah itu terjadilah pertempuran yang dahsyat dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal hingga menjadi seperti garam di dalam air, lebur begitu. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya tahu. Barakallahu fikum.